sebuah karya dari Yan Antono. Lagu ini mengisahkan tentang urbanisasi, bisa juga poligami. Luas sekali artinya. Tapi yang paling penting, kita bersatu di sini bersama. Hura-hura tanpa huru-hara. Dan kita meriahkan acara Rock and Land di Ancol. Mari kita sama-sama bernyanyi Rumah Kita. Siap? Tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Thank you. Hanya alam-alam pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Semua hanya bunga baku tumbuh di halaman. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Semua lebih baik di sini. Rumah kita. ada di Rockin' Land Ancol.